tempat yang selalu dikunjungi. Dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ucapkanlah salawat kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis diriwayatkan di dalam Al-Mukhtarah. Hadis sahih. Al-Syeikh Abdul Rahman bin Hasan menyebut ulang hadis ini dalam Fathul Majid. Kemudian beliau mengatakan, hadzal hadithu walladhi qablahu jayyidan hasana al-isnadain. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya adalah dua hadis yang baik, hasana al-isnadain. Sanad keduanya hasan. Ammal awal, adapun hadis yang pertama yang kemarin kita bahas, farawahu Abu Dawud wa ghairuhu min hadisi Abdullah ibn Nafi as-sa'igh, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari jalur Abdullah bin Nafi as-sa'igh. Ia berkata, akhbarani ibnu Abi Dhi'ab, telah mengabarkan kepadaku ibnu Abi Dhi'ab, an Sa'id al-Maqburi, dari Sa'id al-Maqburi, an Abi Hurairah fadzakarahu, dari Abu Hurairah. Kemudian disebutkanlah hadis. Sekali lagi, ini hadis pertama yang dimaksud adalah hadis yang kemarin kita bahas. Hadis yang kemarin dengan hadis ini ya adalah dua hadis yang kedua sanadnya hasan. Yang kemarin hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah. Warwatuhu thiqatun masyahir, rawi-rawi yang terdapat padanya adalah rawi-rawi yang thiqat, rawi-rawi yang terpercaya, masyahir, rawi-rawi yang terkenal. Lakin Abdullah bin Nafi qala fihi Abu Hatim laisa bil hafid. Hanya saja Abdullah bin Nafi, salah seorang rawi, dikatakan oleh Abu Hatim laisa bil hafid. Ia bukanlah seorang rawi yang hafid. Yu'rafu wa yungkir, diketahui oleh para ahli hadis, namun diingkari keadaannya. Yu'rafu wa yungkaru. Wa qala Ibnu Ma'in, kemudian Ibnu Ma'in berkata tentangnya, huwa thiqatun. Abdullah bin Nafi sebenarnya adalah orang yang thiqah, terpercaya dari segi hafalan. Dan orang yang terpercaya dari segi hafalan tidak mesti kemudian dikatakan hafid atau mencapai tingkatan hafid. Wa qala Abu Zur'ah, adapun menurut Abu Zur'ah, la ba'sa bih. Abdullah bin Nafi adalah seorang rawi yang la ba'sa bihi, tidak mengapa keadaannya. Ini penilaian para ulama ahli hadis terkait dengan rawi yang bernama Abdullah bin Nafi. Selain itu, semua rawi-rawinya diakui sebagai rawi-rawi yang thiqah, terpercaya, kuat hafalannya, wa masyahir, dan rawi-rawi yang terkenal. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa mithlu hadza idza kana li haditsihi syawahid ulima annahu mahfuzun wa hadza lahu syawahidun muta'addidatun. Kata Syekhul Islam, hadis yang seperti ini, idza kana li hadithihi syawahidun, kalau memiliki penguat, ya, ulima annahu mahfuzun, maka diketahuilah bahwa hadis tersebut adalah hadis yang memang mahfuz, diketahui, terjaga, benar adanya. Wa hadza lahu syawahidun muta'addidatun, dan ternyata hadis ini pun hadis yang memiliki penguat muta'addidatun, yang cukup banyak ya, jumlahnya. Nah, Wa qala al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi wa huwa hadisun hasan jayyidul isnad wa lahu syawahid yartaqi biha ila darajati sihhah. Kemudian berkata al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi, huwa hadithun hasanun. Hadis itu adalah hadis hasan. Ini masih membicarakan hadis yang kemarin kita bahas. Hadis hasan jayyidul isnad, sanadnya baik. Walahu syawahid, memiliki syawahid penguat. Yartaqi biha ila darajatis sihah. Yang dengan itu naiklah hadis tersebut ke tingkatan sahih. Ya. Ini pantauan sekali lagi para ulama terkait keabsahan hadisnya. Nah, jadi hadis yang kemarin yang kita bahas itu ternyata hadis yang boleh dikatakan hasan atau paling tidak dikatakan sahih karena banyak penguatnya atau syawahidnya. Nah, dan suatu hadis kadang-kadang bisa jadi pada asalnya lemah, namun lemahnya tidak terlalu parah. Kemudian saat memiliki syawahid wal mutaba'ah, penguat, maka hadis tersebut menjadi kuat. Ya, dalam ilmu mustalah ada istilah syawahid wal mutaba'ah. Coba bedanya antara syawahid dan mutaba'ah apa? Fadlil. Bedanya syawahid dan mutaba'ah ini dalam ilmu mustalah hadis. Ini kan banyak yang masih bingung mungkin ya. Apa sih syawahid, penguat, mutaba'ah itu apa? Nah, tolong dibantu teman-temannya yang lain. Aba-aba dibantu. Jangan tengok tengok kanan kiri, tanya teman, percaya diri, ya enggak? Dafa. Apa bedanya atau apa yang disebut dengan syawahid wal mutaba'ah? Kebetulan enggak ada temannya. Rifki. Iya, tadi sudah disampaikan ya, penguat dari jalur lain. Maksudnya apa syawahid dan mutaba'ah itu apa? Yang menguatkan apa maksudnya? Ada yang bisa menjawab? Tahir, mana Tahir? Aina Tahir? Tahir mutahhir. Suci dan itu dalam bab toharoh, tohir. Terbalik sebenarnya. Jawabannya betul, cuman terbalik. Kalau syawahid itu yang menguatkan matan. Ada satu hadis, kemudian ada teksnya, kemudian datang dari jalur lain, menguatkan teks hadis ini. Itu namanya syawahid. Kalau mutaba'ah, menguatkan sanad. Ada satu hadis, ada satu sanad, kemudian datang dari jalur lain, sanadnya banyak. Nah, itu namanya mutaba'ah. Ini syawahid dan mutaba'ah. Ya. Sekarang masih pertanyaan. Upaya untuk bisa mengetahui adanya syawahid dan mutaba'ah, itu apa namanya? Apa istilahnya? Ya, al-i'tibar. Ya, al-i'tibar. Nah, jadi hadis yang kemarin itu karena banyak syawahidnya, maka yartaqi biha ila darajati as-sihah, naik tingkatannya menjadi sahih. Nah, Qala wa ammal hadithu atsani, adapun hadis yang kedua yang barusan kita baca ya dalam pembahasan kita sekarang, farawahu Abu Ya'la wal Qadhi Ismail. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Qadhi Ismail wal Hafid Ad-Diya Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi fil Mukhtarah. Dan Al Hafid Ad-Diya Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi dalam Al Mukhtarah. Nah, qala Syekhul Islam rahimahullah. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, fangdur hadhihi sunnah. Kaifa makhrajuha min ahli al-Madinati wa ahli al-Bait alladziina lahum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qurbun nasab wa qurbud dar li'annahum ila dhalika ahwaj min ghairihim fakanu lahu adbat. Kata Syekhul Islam rahimahullah, coba perhatikan hadis ini. Fangdur hadhihi as-sunnah. Coba perhatikan hadis ini. Makhrajuha min ahlil Madinah. Sumbernya dari seseorang yang berasal dari Madinah. Wa ahli bait, bahkan ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dari Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kedekatan secara nasab ahli bait ini ya, wa qurbud dar, bahkan kedekatan secara tempat tinggal juga. Li'annahum ila dzalika ahwaj min ghairihim, karena mereka ahli bait ya, tentu lebih butuh untuk menjelaskan hadis ini kepada umat min ghairihim daripada yang lainnya. Sebab dalam hadis ini ada permohonan dari Nabi agar kuburannya tidak dijadikan sebagai tempat yang selalu dikunjungi. Ini pesan dari Nabi. Maka tentu saja yang lebih utama untuk menyampaikan pesan itu adalah siapa? Ahli baitnya. Ya. Dalam hal ini adalah siapa? Ali ibnul Husain. An abihi an jaddihi. Ya. Nah, fakanu lahu adbat, maka mereka ahli bait tentu lebih hafal. Fakanu lahu adbat, maka mereka ahli bait tentu lebih hafal. Ya. Soal hadis yang mengandung pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada yang lainnya. Ini sindiran dari Syaikhul Islam kepada orang-orang Rafidhah. Orang-orang Syiah yang mereka selalu mengklaim paling cinta kepada ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara amalan mereka menyelisihi dengan amalan ahlul bait. Ya, amalan mereka orang-orang Syiah jelas bertolak belakang menyelisihi amalan ahlul bait. Salah seorang dari kalangan ahlul bait menyampaikan pesan Nabi, la taj'alu qabri idan, kata Nabi jangan kalian jadikan kuburanku sebagai satu tempat yang selalu didatangi. Sementara orang-orang Syiah kegemaran mereka itu melakukan tawaf di kuburan. Bertolak belakang enggak? Bertolak belakang jelas. Maka apapun yang diklaim oleh oleh orang-orang Syiah, kalau mereka lebih mencintai ahli bait, mereka mencintai Rasul, itu bohong semata. Kalau memang mereka sebagai orang-orang yang cinta kepada ahli bait, harusnya mereka mengikuti ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini salah seorang ahlul bait meriwayatkan hadis yang isinya pesan Nabi agar tidak menjadikan kuburannya sebagai tempat yang selalu didatangi. Nah, makanya Syaikhul Islam langsung mengatakan, fangdur hadhihi sunnah. Coba perhatikan, lihat hadis ini. Ya, ini bantahan kepada siapa? Orang-orang Syiah. Ya, ini dari ahlul bait loh. Kalau bahasa kitanya kan begitu. Lihat hadis ini. Ini hadis dari ahli bait loh. Dari ahli bait yang isinya pesan dari Nabi supaya jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai tempat yang selalu didatangi. Sementara kalian orang-orang Syiah yang mengaku cinta kepada ahli bait justru tidak mengindahkan wasiat Nabi ini. Kegemaran kalian malah selalu berkumpul, tawaf ya, mengelilingi apa? Kuburan. Bahkan tidak sedikit ada yang di dalam masjidnya itu ada kuburan. Nah, Qala wa qala Sa'id bin Mansur fi sunanihi. Haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad. Akhbarani Suhail bin Abi Suhail. Berkata Sa'id bin Mansur dalam sunannya, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad. Abdul Aziz bin Muhammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Suhail bin Abi Suhail. Qala ra'ani Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum indal qabri fanadani. Kata Suhail bin Abi Suhail, Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib melihat aku ketika aku di sisi kuburan. Fanadani. Kemudian beliau Al-Hasan memanggilku, kata Suhail bin Abi Suhail. Wa huwa fi baiti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha yata'asya. Pada saat itu Al-Hasan sedang berada di rumah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, yata'asya, makan malam. Faqala halumma ilal asya. Lalu kata Al-Hasan, mari sini. Ilal asya, menikmati makan malam. Faqultu, lalu kata Suhail bin Abi Suhail, la uriduhu, aku belum mau. Faqala mali ra'aituka indal qabri. Kemudian Al-Hasan bertanya, mali ra'aituka indal qabri. Aku tadi melihatmu di samping kuburan, ada apa? Maksudnya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bertanya siapa? Al-Hasan. Ya. Faqultu sallamtu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Suhail bin Abi Suhail, aku hendak mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kata Al-Hasan, idza dakhaltal masjid fasallim. Kalau kamu masuk masjid, ucapkan salam. Summa qala, kemudian kata beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tattakhidu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai satu tempat yang selalu didatangi, wala tattakhidu buyutakum maqabir. Dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wasallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku, fa inna salatakum, karena sesungguhnya salawat kalian, tablughuni, akan sampai kepadaku, haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada. La'anallahu al-yahuda wa nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Ittakhadu qubura anbiya'ihi masajid, yang mereka dengan sengaja menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Ma antum wa man bil Andalus illa sawa. Kalian dan semua orang yang ada di negara Andalusia sekalipun illa sawa, keadaannya sama. Kalian ya mengucapkan salam kepada Nabi, maka salam kalian akan sampai. Orang-orang yang ada di Andalusia mengucapkan salam salawat kepada Nabi, maka salam dan salawatnya akan sampai sekalipun tidak di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini teguran dari Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali, ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Teguran kepada Suhail bin Abi Suhail, jangan dengan sengaja datang ke kuburan Nabi hanya untuk mengucapkan apa? Salam dan solawat. Kalau mau masuk masjid saja, baca doa masuk masjid, selesai. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la tattakhidu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang selalu didatangi. Bayangkan kalau seandainya setiap kali kita mau salawat dan salam kepada Nabi kita harus datang ke kuburan Nabi, maka akan bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi Beliau melarang menjadikan kuburannya sebagai tempat yang selalu didatangi. Ya. Oleh karena itu, ya, sallu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku, kata Nabi, karena sesungguhnya solawat kalian pasti akan sampai kepada puku dimanapun kalian berada. Sekalipun kalian di Andalus, ya, sama keadaannya. Orang-orang yang ada di Makkah, orang-orang yang ada di Madinah mengucapkan solawat dan salam kepada Nabi sama dengan kita yang ada di sini ketika mengucapkan solawat dan salam kepada Nabi. Salawat salam mereka akan sampai kepada Nabi, salawat dan salam kita pun akan sampai kepada Nabi. Jadi jangan repot-repot, ya, hanya untuk sekedar mengucapkan salawat dan salam kita harus kesana. Ya. Nah, Nabi khawatir, ya, ini bisa mempengaruhi apa? Tauhid. Khawatir punya keyakinan-keyakinan yang salah. Makanya sebelum itu terjadi, Nabi sudah mengantisipasinya. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang selalu didatangi. Jangan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi-nabinya sebagai masjid. Ini upaya, ya, yang keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tauhid kita tidak rusak. Agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa qala Sa'id aidan, Sa'id bin Mansur juga mengatakan haddatsana Hibban bin Ali, telah menceritakan kepada kami Hibban bin Ali qala haddatsana Muhammad bin Ajlan, ia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ajlan an Abi Sa'id maula al-Mahri, dari Abu Sa'id maula al-Mahri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tattakhidu qabri idan wala buyutakum qubura wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni, kata Rasulullah, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id yang selalu didatangi, ya, tempat yang selalu dipakai berkumpul. Dan jangan sekali-kali kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Makna dari kalimat ini, menjadikan rumah sebagai kuburan sudah lewat. Ya, sudah lewat, betul? Apa artinya sabda Nabi di sini? Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya apa? Gak boleh memakamkan orang yang mati di kuburan, di rumah atau gimana? Apa maksudnya? Lamun santir ada kieu berarti bisa eta. Tapi lamun santir ada kieu berarti eta ada sesuatu. Sok kararieu santri mah harus tegak. Bisa enggak bisa tegak. Ada yang pura-pura ini karena ini. Tah gitu, sok apa maksudnya? Bisa enggak bisa di depan we. Agus. Iya, we bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya? Siapa yang jawab? Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya apa? Hah? Cek bantu siapa yang dari Purwakarta nih, Salim? Perwakilan Purwakarta, jangan malu-maluin, ayo. Maksudnya apa? Jangan kalian jadikan rumah sebagai kuburan. Ayo, udah gampang ini mah, enggak susah. Asli. Mana Purwakarta? Ayo. Hah? Maksudnya gimana? Jadi harus memperbanyak, mempersering melakukan ibadah di rumah. Jangan biarkan rumah kosong dari ibadah dari ketaatan kepada Allah seperti sholat, berdoa, ya, baca Al-Quran. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Ucapkan sholawat kepadaku karena sesungguhnya sholawat kalian akan sampai kepadaku. Nah, qala Syekhul Islam fahadani al-mursalani min hadainil wajhaini al-mukhtalifataini al-mukhtalifaini yadullani ala thubutil hadis. Kata Syekhul Islam, dua hadis yang mursal ini dari dua jalur yang berbeda ini, keduanya menunjukkan ala thubutil hadis, bahwa hadis ini ada asalnya. Ya. Kalau yang pertama kan yang tadi, ya, sama-sama hadis dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur, ya, pertama yang dari Suhail bin Abi Suhail, kemudian yang barusan Abu Sa'id Maula al-Mahri. Dua hadis ini keduanya mursal, datang dari dua jalur yang mukhtalifain, berbeda. Keduanya menunjukkan bahwa hadis ini memang ada asalnya. Nah, inti hadisnya adalah la tattakhidu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang selalu didatangi. Nah, mursal. Di sini ada penyebutan mursal. Dua hadis ini hadis mursal. Coba. Apa yang dimaksud dengan hadis mursal? Khalis. Hadis mursal. Apa maksudnya hadis mursal? Mursal. Hadis mursal, hah? Belum sampai, belum ya, Muhammad? Belum sampai ke hadis mursal, belum? Belum ya. Hah, Fadlil? Wah, ini ada Abi tinggali. Dua kali gak bisa menjawab ini. Fadlil. Hadis mursal. Hah, Rifki? Mursal. Hadis yang, hah, coba dipertajam. Apa? Hah? Nah, coba dipertajam. Tohir lagi. Tohirun. Tohir. Nah. Mursal. Hadis mursal. Tohir. Itu? Ada sahabat yang dijatuhkan maksudnya? Hmm? Hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in, selesai gitu saja kok. Hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in, seorang tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah. Secara otomatis tidak disebutkan nama sahabat. Ya. Begitu aja kok repot. Betul, maksudnya betul, cuma mungkin iya kan harus lebih tajam ya. Jangan hadis suatu hadis yang di dalamnya ada sahabat yang dijatuhkan. Maksudnya apa kan? Hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in. Sudah. Ya. Dua hadis ini mursal keduanya. Tayyib. Namun kata Syaikhul Islam, karena datang dari dua jalur yang berbeda, maka menunjukkan ada asalnya hadis ini. Ya. La siyama qad ihtajja bihi man arsalahu. Lebih-lebih orang yang melakukannya, menyampaikan hadis ini secara mursal, telah menjadikannya sebagai hujjah. Wadhalika yaqtadhi thubutuhu indahu. Dan ini menunjukkan bahwa hadis tersebut memang benar adanya di sisinya. Lalu kata Syaikhul Islam, hadza laulam yurwa min wujuhin musnaddah ghairu hadaini. Ini kalau seandainya tidak diriwayatkan dari jalur yang lain secara musnad. Fakaifa waqad taqaddama musnadan. Lalu bagaimana pula sementara hadis ini sudah diriwayatkan secara musnad. Ya. Kalaupun tidak ada riwayat yang datang secara musnad, hadis ini tetap kuat. Ada asalnya. Dan ternyata ada juga ya yang datang secara apa? Musnad, bukan mursal. Nah, sekarang pertanyaan lagi, ada hadis mursal, hadis musnad. Hah, musnad, Muhammad. Gimana sekali lagi? Hadis musnad. Hadis yang muttasilus sanad, yang tersambung sanadnya, tidak putus, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Ada perkembangan yang luar biasa ini. Jazakallah khair. Nah, itu musnad. Ya. Kalau tadi kan mursal, tabi'in kepada Nabi. Ternyata ada riwayat lain yang langsung sampai kepada Nabi, tersambung sanadnya sahabat kepada Rasulullah SAW. Tidak ada terputus di dalamnya. Kalau mursal masih masuk dalam kategori hadis yang terputus sanadnya. Kenapa? Karena tidak disebutkan nama. Tapi kalau musnad itu sambung sanadnya, nggak ada keterputusan di dalamnya dan disandarkan kepada Nabi. Itu namanya hadis musnad. Nah. Sudah isya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.